Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Masih kita pada pembahasan tentang mansubatil asma, isim-isim yang mansub. Jadi antaranya adalah al-hal, hal. Qala al-musannif rahimahullah, al-hal huwa باب الحال. الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، نحو قولك جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا وما أشبه ذلك. حال، حال adalah اسم. Ya, isim. Ini mengeluarkan apa? Fi'il dan huruf, dua temannya. Al-mansub, yang mansub, mengeluarkan ya marfu dan majrur. Al-mufassir liman bahama minal hay'at, yang mana fungsi dari didatangkannya hal adalah menjelaskan keadaan-keadaan yang masih mubham, yang masih samar. Ya, al-mufassir apa? Liman bahama minal hay'at, yang menjelaskan apa yang masih belum jelas dari apa? Keadaan-keadaan. Ya, paham enggak? Isim yang apa? Mansub. Yang fungsinya apa? Menjelaskan keadaan yang masih samar, apa yang masih belum jelas, yang masih samar dari keadaan-keadaan. Atau definisi yang lain saya sebutkan, barangkali bisa lebih memperjelas hakikat dari hal. Wasfun fadlatun yubayyin hay'ata sahibihi waqta wuqu'il fi'li. Wasfun fadlah, sifat. Ya, sifat. Fadlah, yang fadlah. Yang ia fungsinya menjelaskan sahibnya, pemiliknya, waktu wuqu'il fi'li, ketika terjadi satu perbuatan. Mungkin dengan contoh ya akan jelas. Tadi sih wasaf, ya dia wasaf, maknanya wasaf. Kemudian fadlah, fadlah itu selain umdah, dari dalam jumlah, dalam kalam yang sempurna itu ada yang umdah, ada yang apa? Fadlah. Kalau umdah itu seperti mubtada, khobar, itu mudahnya, mudahnya fi'il dan fa'il. Itu umdah. Ya, paham enggak? Ya, mubtada, khobar, fi'il, fa'il itu umdah. Yang mana kalam itu tidak bisa tegak kecuali dengan ini. Mubtada, khobar, fi'il, fa'il. Yang selainnya itu fadlah, penyempurna. Hal termasuk penyempurna. Sifat penyempurna yang fungsinya menjelaskan keadaan pelakunya di waktu perbuatan dilakukan. Seperti ya, ja'a Zaidun, dikatakan ja'a Zaidun. Zaid datang. Ini kan masih belum jelas keadaan Zaid ketika datang itu seperti apa. Apakah jalan kaki, apakah naik kuda, apakah naik motor, atau bagaimana. Nah, ini yang masih belum jelas dari keadaan Zaid ketika datang dijelaskan oleh apa? Hal. Kalau jalan kaki, masyian, dalam keadaan apa? Berjalan kaki. Kalau sambil tertawa, bohikan, sambil tertawa. Iya. Atau kita kembali kepada definisi yang di sini aja yang mungkin lebih mudah ya. Apa tadi? Isim yang mansub yang fungsinya menjelaskan apa yang belum jelas dari keadaan-keadaan, atau dibalik, keadaan-keadaan yang ya masih samar belum jelas. Ya. Contoh ucapanmu. Ya. Ja'a Zaidun rakiban. Zaid datang dalam keadaan berkendaraan. Ya. Ja'a i'rabnya jelaskan fi'lun mad mabni 'alal fath la mahalla la minal i'rab Zaidun fa fa'il. Rakiban itu hal, mansub, ya Romeo, gitu ya. Halun apa? Mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathah dhairu ala akhirih. Di sini rakiban kita katakan hal. Kenapa? Karena pertama di isim. Di isim bukan? Isim, tandanya ada tanwinnya. Yang kedua, mansub. Tanda nasabnya apa? Fathah, karena dia mufrad. Ya kalau musanna ya tanda nasabnya ya jamak mudzakkar salim ya iya gitu. Kalau muannats salim kasrah. Tingkat-tingkat tanda nasab. Jadi hal itu kadang mufrad, kadang muthanna, kadang jamak. Sehingga tanda-tanda mufrad, muthanna, jamak yang telah lalu jangan dilupakan. Ya. Rokiban itu isim yang pertama. Yang kedua mansub. Yang ketiga dia rokiban didatangkan untuk menjelaskan keadaan Zaid ketika dia datang. Paham? Itu hal. Isim yang mansub yang didatangkan untuk menjelaskan keadaan pelaku. Iya. Di waktu ia melakukan perbuatan. Perbuatannya apa di sini? Kedatangan. Iya. Paham ini? Dan di sini sahibnya yang dijelaskan oleh hal adalah fa'ilnya ya. Yang dijelaskan di sini fa'ilnya ya. Jadi yang dijelaskan bisa fa'ilnya, bisa maf'ulnya, bisa fa'il dan maf'ulnya sekaligus. Ya datang kadang hal untuk fa'il, kadang untuk maf'ul, kadang untuk dua-duanya. Adapun contoh di sini ja'a Zaidun rakiban, di sini hal untuk apa? Fa'il untuk Zaid ya. Contoh hal untuk maf'ul. Rakibtul farasa musraja. Saya mengendarai kuda itu dalam keadaan diberi pelana. Musroja hal bagi apa? Al-faros kuda. Dia adalah hal. Kenapa? Karena dia apa? Isim. Mansub. Didatangkan untuk menjelaskan. Ya. Keadaan al-faros ketika ditunggangi. Seperti apa? Ya ini musroja diberi pelana. Dalam keadaan diberi pelana. Ya. Kalau misalkan fa'il dan maf'ul sekaligus bisa. Ya laqitu ya Abdullah rakibaini. Saya bertemu dengan Abdullah dalam keadaan kedua-duanya saya dan Abdullah berkendaraan. Tuh, rakibaini hal dari apa? Fa'il dan juga bagi maf'ul. Ya, misalkan rakibtu apa? Apa tadi? Laqitu Abdullah atau laqitu Zaidan rakibaini. Rakibaini hal bagi fa'il dan maf'ul sekaligus. Bisa. Kemudian laqitu Abdullah rakiba. Di sini hal bagi apa rakiba? Saya menjumpai Abdullah dalam keadaan berkendaraan. Ya bisa memungkinkan dua-duanya ya. Iya kan? Bisa ta hal dari ta bisa Abdullah. Ya. Karena masing-masingnya ya bisa sebagai rakib pengendara, iya kan? Sehingga dilihat konteksnya. Ya mungkin yang terdekat ya. Hal dari apa? Abdullah yang terdekat. Ya. Wa ma asbaha dzalik. Dan yang semisal dengan itu. Nah, definisi al-hal yang disebutkan di sini adalah definisi hal istilahan. Menurut apa? Istilah. Istilahnya ahli nahu. Dan itu yang menjadi pembahasan. Adapun makna hal secara bahasa. Secara bahasa. Adalah secara bahasa hal. Adalah ma'alaihil insan min khairin aw syirrin. Ya, keadaan manusia. Apa yang manusia ada di atasnya dari kebaikan ataupun kejelekan. Itu apa? Yang namanya hal. Dan dari sini ya kita tanyakan keadaan teman kita dengan ucapan kita apa? Kaifa haluk? Bagaimana keadaan kamu? Lagi baik atau lagi buruk? Ya, jadi hal itu secara bahasa kalau kita lihat kamus maka maknanya apa? Apa yang manusia itu ada di atasnya dari kebaikan atau apa? Kejelekan. Iya. Paham enggak? Itu definisi apa? Al-hal secara bahasa. Adapun yang disebutkan oleh al-musannif adalah definisi secara apa? Istilah. Dan itu yang menjadi pembahasan. Dan ingat tadi isim. Ya. Yang pertama apa? Isim, mansub. Yang menjelaskan apa? Apa yang belum jelas dari hay'at. Nah, sekarang kita perluas sedikit. Ya. Isim. Di sini disebutkan hal itu isim. Ya. Isim maksudnya mencakup isim yang sharih. Iya, isim yang sharih yang jelas-jelas isimnya. Seperti yang dicontohkan di sini ja'a Zaidun rakiban. Rakiban kan jelas-jelas isim ya. Itu hal. Itu mencakup yang pertama isim yang sharih. Jadi hal itu kadang bentuknya isim yang sharih yang kelihatan isimnya, ada tanwinnya. Seperti ja'a Zaidun rakiban. Dan kadang mencakupi juga isim yang mu'awal bisorih. Yang ditakwil dengan isim sorih. Dia lafadnya bukan isim. Fi'il. Tapi dia ditakwil dengan isim. Contoh ya. Ja'a Muhammadun yadhaku. Muhammad datang dalam keadaan tertawa. Yadhaku. Fi'il atau isim? Fi'il. I'ramnya apa dia? Sebagai hal. Ya, sebagai apa? Hal. Kok bisa? padahal yadhaku itu adalah fi'il. Ya. Jawabannya apa? Dia yadhaku meskipun dia fi'il, tapi dia pada takwilan isim. Takwilannya dhahikan gitu ya. Kalau ja'a Zaidun yamshi, ditakwil apa? Masyian. Ya. Ra'aitu Muhammadan yajlisu jalisan, ditakwil. Ya, itu ditakwil. Kalau yang pertama isim sharih jelas, enggak perlu ditakwil lagi. Kalau yang kedua perlu ditakwil dulu. Karena dia bentuknya apa? Fi'il. Ya, paham enggak? Ya. Contoh yang lain, ya kadang dhorof juga bisa sebagai hal. Ja'a Muhammadun ma'ahu akhu. Muhammad datang dalam keadaan bersamanya ada saudaranya. Ma'ahu akhu. Ini dhorof kan, ma'an dhorof sudah lewat kan? Dhorof apa? Makan. Tapi dia ditakwil dengan isim, ini musahiban li akhi. Ya, nantilah insyaallah. Al-muhim, isim di sini mencakup apa? Isim yang sharih, jelas-jelas isimnya. Yang kedua, isim yang tidak sharih perlu ditakwil dulu. Ya, kepada isim. Isim fa'il atau isim maf'ul. Ya. Ringkasannya saja seperti itu. Kira-kira sampai di sini bisa difahami? Ya. Jadi yang namanya hal nanti insyaallah kita tambahkan. Ya, macam-macam hal. Ya. Macam-macam hal nanti insyaallah kita akan tambahkan. Kemudian tadi isim yang mansub. Tadi isim apa? Mencakup isim yang sharih dan muawwal bis sharih. Kemudian mansub, ini mengeluarkan apa? Yang marfu dan yang majrur. Ya. Kemudian al-mufassir liman bahama minal hay'at. Ini jelas insyaallah maknanya ya, menjelaskan apa yang belum jelas dari keadaan-keadaan. Ini bahwasanya hal ini menjelaskan keadaan pemilik halnya ketika dia melakukan satu perbuatan atau dikenai satu perbuatan. Ya. Dan sudah kita sebutkan tadi, hal ini bisa menjelaskan fa'ilnya, bisa juga menjelaskan apa? Maf'ulnya, bisa menjelaskan apa? Kedua-duanya. Contoh tambahan dari hal yang menjelaskan fa'ilnya adalah dalam ayat Al-Qur'an ya. Fatabassama dhahikan. Fatabassama dhahikan. Maka Nabi Sulaiman pun tersenyum seraya tertawa. Fatabassama dhahikan. Dhahikan hal dari apa? Dari fa'il yang ada pada tabassama. Tabassama kan fi'il madin. Ada huwa di situ. Dhahikan itu adalah apa? Halnya. Ya, amilnya ya fi'il. Jadi hal itu kalau disebut hal, ada sohibul hal. Sohibul hal itu pemilik halnya. Ada amilul hal, amilnya. Amilnya fi'il atau semakna dengan fi'il. Dalam contoh ini lihat. Ja'a Zaidun rakiban. Halnya mana? Rakiban. Nah, sohibul halnya mana? Siapa pemilik halnya? Zaid. Amilnya mana yang menasukkan hal? Ja'a. Ya, faham gak? Jadi ada apa? Hal, ada sohibul hal, ada amil halnya. Amil hal bisa fi'il, yaitu hukum asalnya, bisa juga isim fa'il. Ya, si ana dharibun Zaidan. Apa misalkan? Saya memukul Zaid dalam keadaan apa? Misalkan? Ya, rakiban, saya perkendaraan. Saya pukul misalkan. Ya, fi'il atau yang semakna dengan fi'il seperti isim fa'il, isim maf'ul dan yang semisalnya. Ya. Nih. Najal aduwu hariban. Musuh itu selamat dalam keadaan lari. Mana halnya? Hariban dari haroba. Hariban. Sohibul halnya mana? Al-adu. Amilnya mana? Naja. Dan kadang juga hal ini menjelaskan maf'ulnya. Seperti yang dicontohkan di sini. Rokib tu al-faros apa? Musroja. Dalam ayat Al-Quran juga ada. Iya. Yursilis sama'a alaikum midrara. Midrara hal dari hari apa? As-sama. Allah mengirimkan kepada kalian as-sama, yaitu air hujan. Atas kalian dalam keadaan air hujan terus deras gitu. Nah, berarti hal dari as-sama. Dan as-sama di sini maf'ul kan? Yursil, fa'ilnya dhamir mustatir, fihi jawazan, takdirnya huwa kembali kepada Allah. Juga dalam contoh ayat yang lain. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Orang kafir, orang yang zalim berkata, tatkala dibangkitkan di hari akhir, ya Allah, ia berkata, wahai Rabbku, mengapa engkau membangkitkan, mengumpulkan aku dalam keadaan buta? A'ma hal. Dari apa? Ya hasyartani. Dari maf'ul. Ya. Dan kadang dia hal ini untuk kedua-duanya. Ya. Kadang memungkinkan salah satunya, kadang untuk dua-duanya. Kalau memungkinkan salah satunya, laqitu Abdullah raqiba. Ya. Memungkinkan salah satunya ya. Ya kalau dua-duanya, dimaukan dua-duanya, ya dimustanakan. Ya. Kemudian, pembahasan berikutnya syarat-syarat hal. Ya, atau sebelum itu, Fadol barangkali ada yang mau di... tanyakan sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya. Ya, ada di sana keterangan Fadlah, cuma ya sudahlah, nanti aja. Atau kita tambahkan contoh dulu ya. Fa kharaja minha khaifan. Maka Nabi Musa keluar dari negeri Madian khaifan, dalam keadaan takut. Mana halnya? Khaifan. Jadi hal itu ya hukum asalnya mushtaq, mushtaq. Ya ini sifat lah, wasaf sifat. Jadi hal itu apa? Wasaf sifat itu isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbaha. Kayak doroba yadribu, apa isim fa'ilnya? Doriban, itu bisa dijadikan hal, doriban. Atau isim maf'ulnya, madruban. Laqitu zaidan, saya menemui zaid madruban dalam keadaan dipukul. Tuh, madruban dari isim maf'ul. Jadi wasaf ya, hal itu diambil dari wasaf. Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbaha itu ya isim fa'il, cuma yang diambil dari fi'il yang lazim, maknanya seperti isim fa'il, cuma sifat musyabbaha yang diserupakan dengan isim fa'il dalam hal amalan dan juga maknanya, cuma bentuknya beda dan asal pengambilannya pun beda, itu nantilah. Kemudian niat wad'uhu, niat mana halnya, mukhlishina lahuddin, berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan agama untuk Allah. Mana di sini halnya? Mukhlisin, mansub, tanda nasabnya apa? Aliyah, kenapa? Jamak mudzakkar salih. Mukhlisin hal dari apa? Wad'uhu mukhlisina lahuddin. Hal dari apa? Wawu, ud'u, ya kan? Ud'u, wawu kan oh jamaah itu. Kalau untuk satu orang ud'u, ya kan? Kalau dua orang ud'uwa. Kalau jamak ud'u, ha ud'uhu. Itu maf'ulnya. Ya, kemudian apa nih? Halnya mana nih? Idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin. Mana halnya? Apabila datang kepada kalian kaum mu'minat dalam keadaan mereka berhijrah. Mana? Muhajiratin hal mansub, tanda nasabnya apa? Kasroh, karena dia jamak muannats salim. Hal dari apa? Al mu'minat. Amilnya mana amilnya? Ja'a. Ya, nih mana halnya ucapan Rasulullah kepada Anas ketika Rasulullah duduk hendak dilepas dua sepatunya oleh Anas beliau mau wudu gitu. Rasulullah tidak ingin untuk melepasnya karena beliau memasukkan dalam keadaan suci, ingin diusap saja. Da'huma, biarkan keduanya khuf ini. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini, karena saya memasukkan keduanya dua sepatu saya dalam keadaan suci. Mana halnya tahirataini? Itu hal mansub dan nasab ya, Pak. Aliyah, kenapa? Musanna, musanna. Kita mau menyebutkan syarat-syarat hal dulu ya. Setelah itu nanti kita sebutkan macam-macam halnya lah. Ya, kita selesaikan dulu yang ada di sini. Setelah itu kita sempurnakan dengan bahasan yang lain. Atau sebelum itu ada yang mau ditanyakan? Ham ya. Hal, isim, yang mansub, yang menjelaskan apa yang belum jelas dari keadaan-keadaan. Keadaan fa'il, maf'ul, atau kedua-duanya. Ya. Ada juga sebentar, ada yang mendefinisikan juga bahwasanya hal itu adalah isim yang fadlah. Fadlah bukan umdah, bukan mubtada, khobar, fi'il, fa'il, yang mansub, yang menjelaskan apa yang belum jelas dari keadaan-keadaan. Ya, silakan. Pemilik menjelaskan, bukan menjelaskan fa'il, tapi menjelaskan ya keadaan fa'il ketika dia melakukan perbuatan ini datang. Ya itu. Menjelaskan ya. Keadaan maf'ul ya ketika dikenai fi'il. Rakibtul farasa musroja. Saya mengendarai kuda tersebut dalam keadaan kuda tersebut diberi pelana. Ya, agak mirip. Ya, mirip. Tapi kalau yang ketiga itu muhtamil, memungkinkan, rokiban itu hal dari ta, Ya kan? Laqitu bisa juga memungkinkan juga hal dari Abdullah kan. Tapi kalau yang kedua itu mesti mustajan hal dari Al-Faros. Ya. Ya kan? Dari Al-Faros kan mesti kan. Karena yang diberi pelana enggak mungkin saya. Tapi kalau yang kedua ini saya menemui Abdullah dalam keadaan berkendaraan, saya juga bisa berkendaraan, Abdullah juga bisa berkendaraan. Gimana? Ya enggak bisa. Ini musrajan itu artinya diberi pelana artinya. Diberi pelana. Masa kita dikasih pelana? Gitu kan. Bukan. Enggak bisa, artinya jauh enggak bisa ke situ. Iya. Enggak bisa. Ya. Ini muhtamil rakiban, ini memungkinkan hal dari ta, memungkinkan Abdullah, memungkinkan dua-duanya. Ya, untuk lebih jelasnya lihat konteksnya ya, kalam sebelumnya, setelahnya. Ya. Yang lain? I'rabnya jelaskan hal hal mansub gitu. Kayak misalkan musrojan hal ya min al-faras mansub. Wa alamatu akal menyebutkan fil mansub bil fi'li bil fi'l. Wa alamatu nasbi al-fathah dhairah al-akhiri. Atau ringkas saja hal mansub wa alamatu nasbi al-fathah. Ya, paham? Ini singkat sajalah. Insyaallah nanti ada tempatnya yang lain. Dasar ini harus dikuasai. Tergambar enggak hal? Ya, tergambar hal. Ya. Kemudian syarat-syarat hal. Pembahasan berikutnya adalah syarat-syarat dan batasannya hal. Penting ya, dengan kita mengetahui syarat-syaratnya, maka kita juga akan semakin bisa menggambarkan ya hal itu seperti apa dan juga bobitnya bagaimana, ataupun syarat-syarat bagi sahibnya ya, syarat-syarat bagi sahibnya hal. Jadi hal itu ada syarat-syaratnya, demikian pula pemilik hal. Pemilik hal bisa fa'il tadi, bisa maf'ul, dan yang lainnya, bisa yang lainnya, bukan hanya itu ya. Qala wala yakunu illa nakiratan, dan yang namanya hal tidaklah terjadi kecuali dalam keadaan nakirah. Apa nakirah? Ya, karena yang dimaukan dengan hal itu adalah menjelaskan keadaan. Menjelaskan keadaan itu cukup dengan yang nakirah, tidak butuh yang ma'rifah. Ya, itu nakirah. Ini hukum asalnya. Sehingga kalau ada hal yang bentuknya ma'rifah itu harus ditakwil dengan nakirah. Tapi kalau kita melebar ke situ takut antumnya susah. Pokoknya hukum asal hal itu apa? Nakirah. Kalau dia ma'rifah ya ditakwil. Seperti ja'a Zaidun wahdahu. La ilaha illallah wahdahu la syarika la wahda, itu hal itu. Kok hal padahal dia apa? Ma'rifah. Wahdahu ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah karena disandarkan kepada hal kan wahdahu ikut ma'rifah. Maka ini ditakwil munfaridan atau yang semisal dengan itu. Ya, nanti itu sih bahasanya lah. Pokoknya hal tidaklah terjadi kecuali dalam berapa? Nakirah. Ya, nakirah. Sehingga kalau apa ma'rifah tidak bisa. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Kemudian, berarti syarat yang pertama dari hal apa? Agar dia nakirah. Syarat yang kedua, agar hal ini datang setelah kalimat sempurna. Mubtada khobar sudah lengkap, fi'il fa'il sudah lengkap, baru datang hal. Paham? Ya. Kalau belum sempurna ya enggak boleh. Ya, didatangkan hal. Ya. Tidak boleh didatangkan hal. Tapi itu contoh yang sudah disebutkan, ja'a Zaidun. Sudah sempurna belum di situ? Sudah sempurna. Ada fi'il, ada fa'il, ada musnad ilaih, datang hal raqiba. Makanya dia fadlah kan? Fadlah bukan umdah. Ya, bukan umdah. Paham enggak fadlah umdah? Perlu dijelaskan lagi enggak? Hah? Perlu ya. Jadi kalau umdah ya, mu'umdah adalah sesuatu yang pokok dalam kalam. Tidak bisa kalam tegak kecuali dengan umdah ini. Ya. Nah, umdah itu terdiri dari musnad dan musnad ilaih. Musnad dan musnad ilaih. Seperti ja'a Zaidun, ja'a Zaidun. Zaid datang. Ini umdah semua, ja'a umdah, Zaid juga umdah. Di sini ja'a itu musnadnya, sesuatu yang disandarkan. Zaid tempat penyandaran. Kedatangan disandarkan kepada Zaid. Berarti ja'a di sini apa? Musnad. Zaidun musnad ilaih. Paham enggak? Ya. Kalau qoma Zaidun, mana musnadnya? qama. Mustadilainya Zaidun. Paham? Itu umdah semua itu. Mustad musnad itu umdah semua. Fi'il fa'il. Duriba Zaidun. Duriba Zaidun. Mana musnadnya? Duriba. Mustadilainya? Jadi kalau mustad itu yang disandarkan. Kalau mustad ilai tempat penyandarannya. Disandarkan pemukulan kepada Zaid. Itu pada jumlah apa? Fi'liyah. Pada jumlah ismiyahnya mubtada khobar. Zaidun alimun. Zaid adalah seorang alim. Musnadnya mana? Musnadnya bukan. Alim. Al-ilm. Ini kan sesuatu yang disandarkannya. Zaidun musnad ilaihnya. Paham? Zaidun apa? Alimun. Mana musnadnya? Alim. Al-ilm disandarkan kepada Zaid. Zaid di tempat penyandarannya. Itu juga apa? Namanya apa tadi? Umdah semua. Mubtada khobar, fi'il, fa'il. Itu umdah. Selain itu, fadlah. Maf'ulat, maf'ulat semuanya fadlah semua. Maf'ul bi, maf'ul mutlak, maf'ul ini, itu. Itu. Hal termasuk yang fadlah. Ya, fadlah. Pokoknya yang umdah itu kalam tidak bisa tegak kecuali dengannya. Kalau jumlahnya ismiyah, ya harus ada mudhar khobar. Fi'li ada fi'il fa'il. Fi'ilnya saja tanpa fa'il enggak bisa. Fa'ilnya saja tanpa fa'il enggak bisa. Mubtada saja tanpa khobar enggak bisa. Khobar tanpa mubtada enggak bisa. Adapun selainnya fadlat semua, paham? Fadlat semua. Mansubat mansubat semua apa? Fadlah. Iya. Gitu. Ngerti enggak umdah fadlah? Umdah fadlah. Tergambar kan? Jangan langel. Kalau umdah fadlah, umdah itu yang fi'il fa'il. Ya, terkhobar gitu. Musnad dan musnad ilaih. Dikit-dikit lah. Colangi. Syarat hal yang pertama disebutkan oleh musannif di sini, wala yakunu illa nakirah. Tidaklah hal terjadi kecuali nakirah. Keluar darinya apa? Ma'rifah. Tidak bisa datang sebagai hal. Yang kedua, wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Tidaklah terjadi datang hal kecuali setelah sempurna kalam. Sudah ada musnad dan musnad ilaih baru sempurna kalam. Meskipun mungkin dari sisi makna belum sempurna. Dengan adanya fi'il fa'il, mudhar khobar masih perlu pelengkap meskipun. Ya. Tapi dari sisi tamam ya tamam kalau dalam mudhar khobar, fi'il fa'il. Meskipun dari sisi makna masih kurang sempurna gitu kalau belum ada hal. Iya. Kemudian itu syarat hal ada berapa berarti? Dua. Yang pertama nakirah. Kemudian yang kedua datang setelah sempurnanya kalam. Kapan kalam disebut sempurna? Setelah ada musnad dan musnad ilaih. Kemudian yang berikutnya syarat dari apa? Pemilik halnya. Pemilik halnya yang dikasih halnya ini. Wala yakunu sahibuha dan tidaklah terjadi pemilik hal ini. Apakah fa'il pemilik halnya atau maf'ul? Tidaklah terjadi ataupun tidaklah datang pemilik hal kecuali dalam keadaan ma'rifah. Jadi pemilik halnya harus apa? Ma'rifah. Iya. Harus ma'rifah. Iya. Ya karena dia mau dijelaskan keadaannya kok masa dia nakirah. Ya harus ma'rifah. Iya. Seperti yang dicontohkan tadi, ja ya kalau kita lihat ja Zaidun raqiban. Di sini halnya raqiban memenuhi syarat. Yang pertama nakirah atau nakirah. Yang kedua datang setelah sempurnanya kalam. Ada musnad musnad ilai ja'a Zaidun. Sahibul halnya mana? Ja'a Zaidun. Rakiba. Zaid. Memenuhi syarat juga. Dia Zaidun apa? Ma'rifah. Sehingga tidak boleh dikatakan ja'a rajulun. Rakiban. Rajulun nakira. Iya. Paham? Ya. Bisa. Ja'a rajulu. Rakiban bisa. Itu mudahnya. Ya, kalau mau diperluas bisa. Tapi cukup itu dulu. Diendapkan dulu lah pemahamannya. Sebelum dilanjut nanti mungkin sedikit-sedikit lah tambahannya. Sehingga atau sebelum kita tambahkan kesimpulan bahasan sekarang adalah tentang hal anu sudah tergambar isim yang fadlah. Tambahkan sudah fadlah sudah ngerti. Isim yang fadlah. Ya, isim yang fadlah. Paham fadlah kan sudah tergambar kan? Ya, isim di situ mencakup apa? Yang sharih dan muawwal bis sharih. Kemudian mansub mengeluarkan yang marfu dan majrur menjelaskan keadaan-keadaan dari apa, menjelaskan apa yang masih belum jelas dari keadaan-keadaan apa, dari keadaan-keadaan, keadaan dari fa'il ke maf'ul ketika melakukan satu perbuatan atau terjadi padanya satu perbuatan. Kemudian syaratnya hal disebutkan di sini dua, agar hal nakira yang pertama, yang kedua datang setelah sempurna kalam, dan yang berikutnya syarat bagi sahibul hal itu harus ma'rifah. Kemudian kalau mau ditambahkan mungkin nanti sedikit demi sedikit lah, yang kira-kira sering ditemui ya kita harus jelaskan macam-macam hal. Jadi hal itu persis seperti khobar gitu loh. Ada tiga macam, ada mufrad, ada jumlah, ada syibhu jumlah. Hal itu secara makna sama dengan khobar, wasf khobar. Secara makna khobar juga pemberitaan kan, hal itu. Ya, cuma hukumnya beda. Ya, jadi hal ada tiga macam. Yang pertama mufrad. Yang kedua jumlah. Yang ketiga syibhu jumlah. Mufrad, apa yang dimaksud mufrad? Ya bukan jumlah, bukan syibhu jumlah. Sehingga hal itu ada yang penting mufrad, mutsanna, jamak, ya masuk. Ya, paham enggak? Ada bantal. Semut. Ya. Hal macam yang pertama apa? Tadi mufrad. Apa yang bukan jumlah, bukan pula syibhu jumlah. Ya, contohnya tadi yang mufrad tadi. Apa? Ja Zaidun rakiban. Kalau dua orang Zaid yang datang, ja Zaidani rakibaini. Rakibaini. Kalau jamak, ja Zaiduna rakibina. Gitu. Kalau diganti Hindun, ja'at Hindun rakibatan. Ya sita. Ja'at al-Hindani rakibatani. Ja'at al-Hindatu rakibatin. Gitu. Itu mufrad. Ya. Mana nih halnya nih? Udkhulu Misra insyaallah aminin. Masuklah ke negeri Mesir insyaallah dalam keadaan aman. Aminin. Hal dari apa? Udkhulu Misra insyaallah aminin. Wawu pada udkhulu. Ah itu sahibul halnya ma'rifah kan? Dhamir amilnya udkhulu. Kemudian yang kedua adalah jumlah. Jumlah ada dua. Jumlah apa? Ismiyah atau jumlah fi'liyah, itu kemungkinannya. Ada kaidah di sana yang sudah masyhur bahwasanya kalau ada jumlah atau syibhu jumlah yang datang setelah lafadz yang ma'rifah, maka dia diiras sebagai hal. Sebagai apa? Hal. Kalau dia datangnya setelah yang nakirah, maka diiras sebagai na'at sifat. Iya, sebagai sifat. Ya, silakan dicontohkan. Ya. Ja'a Zaidun. Ya. Apa yang jumlah ismiyah? Contohnya. Apa? Ja'a Zaidun. Datang Zaid dalam keadaan qalan suatuhu apa? Misalkan. Ma'ilah miring misalkan. Lagi sibuk. Lagi sibuk kepecinya miring. Kalau apa ya contoh, antum sih nggak bisa bantu saya bikin contoh. Ja'a Zaidun qalan suatu apa? Ma'ilatun. Miring. Ya, i'rab ja'a Zaidun fil fa'il. Qalan suatu mubtada, qalan suatu, ya. Ma'ilah khabar. Ah, setelah itu di'rab jumlah ismiyah fi mahalli nasbin hal gitu. Paham enggak? Ya. Kemudian juga jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah tadi dicontohkan di sini, yang dicontoh sebelumnya. Ja'a Zaidun yadhaku. Yadhaku. Yadhaku fi'ilun apa? Ja'a Zaidun jelas i'rabnya ja'a fi'ilun mad, Zaidun fa'il kan. Setelah kan dilanjutkan sendiri kelengkapannya. Yadhaku fi'ilun mudhari marfu' litajarrudihi minan nasib wal jazim wa alamatu apa? Wa alamatu raf'i ad-dhamma dhahirun 'ala akhiri wa fa'ilihi dhamir mustatir fihi. Apa? Jawazan takdiruhu huwa. Takdirnya apa? Huwa. Ya. Paham? Ya, jumlah fi'liyah fi mahali nas bin hal. hal. Ya. Iya. Bisa gitu bentuknya jumlah hal itu. Kita ada di ja'a Zaidun qalan suatu miring, qalan suatu ma'ilat misal itu. Ya. Ja'a Zaidun apalagi yadhhak yamshi yabki hal itu. Ya. Wa ja'u abahum 'isha'an yabkun. Yabkun itu hal. Mereka saudaranya Yusuf datang kepada bapaknya di waktu Isya dalam keadaan menangis. Maka dalam terjemahnya kelihatan dalam keadaan apa? Menangis. Air mata apa itu? Tangisan seperti itu? Pura-pura? Iya. Terserahlah. Ngarang diri. Ah, perhatikan. Kalau hal itu bentuknya jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah harus ada robit pengikat. Apa? Pengikat. Ya. Yang mengikat jumlah haliyah ini apakah ismiyah atau fi'liyah dengan pemilik halnya. Paham enggak? Agar tidak menjadi jumlah yang asing. Ya tadi kan ja'a Zaidun qalan suatuhu ma'ilah. Ada pengikatnya enggak itu? Ada apa itu? Ha. Qalan suatuhu ma'ilah. Kembali kepada Zaid. Sekarang kalau dibuang haknya. Ja'a Zaidun qalan suatuhu amrin ma'ilah. Datang Zaid dalam keadaan becinya si Amr miring. Apa urusannya? Enggak ada. Enggak boleh ini. Ya. Harus ada apa? Robit. Paham enggak? Robit. Pengikat. Yang ngikat. Mengikat jumlah haliyah tadi dengan pemiliknya. Agar tidak menjadi jumlah yang asing. Paham enggak? Sehingga tidak boleh dikatakan ja'a Zaidun. Yadhaku Muhammadun. Enggak ada robitnya. Enggak boleh. Ya. Robitnya itu. Ada tiga diantaranya wawu. Ya. Sehingga boleh. Ja'a Zaidun wa yadhaku Muhammadun. Zaid datang dalam keadaan Muhammad tertawa. Boleh. Wawu ada robitnya di sini. Apa? Wawu. Ya. Kemudian. Domir saja. Bisa domir. Tadi domir kan. Sudah lewatkan yadhaku atau qalan suatuhu tadi. Bisa juga wawu dan domir. Nah, itu ada siapa? Robitnya. Kalau nggak ada robitnya nggak boleh. Kenapa? Karena nanti menjadi jumlah yang asing. Ya. Ya bisa mustatir, domir, semua domir. Mustatir, baris, semua domir. Ya. Contoh yang robitnya wawu saja. Ja'a Zaidun wa syamsu dhali'atun. Zaid datang dalam keadaan matahari terbit. Ja'a Zaidun wa syamsu dhali'atun. Ja'a Zaidun, i'rabnya sudah ngelotok kan? Dilewatkan saja ja'a Zaidun. Wawunya disebut dengan wawul hal. Apa? Wawul hal. Wawu yang menunjukkan hal keadaan. Wawul hal. Asyamsu. Ja'a. Diapalkan coba diikuti. Ja'a Zaidun. Wasyamsu tali'atun. Ya. Jadi. Wasyamsu wawunya wawul hal. Asyamsu i'rabnya mubtada. Tada taliatun apa? Khobar marfu. Jumlah ismiyah fi mahali nasbin hal. Jadi jumlahnya ada mahalnya. Fi mahali apa? Nasbin hal. Hal dari apa? Zaid. Aminnya mana? Ja'a. Bisa apa kan? Nah. Atau domir saja. Contoh tadi yang ayat yang barusan saya bacakan. Waja'u abahum isya'an yabkun. Kalau isya'an dorf mansub sudah lewat. Mereka datang kepada bapak-bapak mereka, ikhwatu Yusuf mendatangi bapak mereka siapa? Ya'qub. Isya'an. Dorf apa? Zaman. Di waktu Isya' yabkun. Dalam keadaan menangis itu hal. Bentuknya apa? Jumlah. Fi'liyah. Sehingga i'rabnya bagaimana? Yabkun fi'lun wa fa'il. Yabkun fi'lun. Mudhari' marfu' li tajarrudihi minan nasib. Wal jazim wa alamat rafi' thubutun nun. Li'anahu minal. Af'al khamsah. Al-wawu dhamir. Muttasil mabni ala dhom fi mahalli rafin fa aljumlah alfi'liyah fi mahalli nasbil hal. Robitnya mana? Yabkun. Waja'u abahum isya'a yabkun. Tadi halnya mana? Yabkun. Robitnya mana? Wawu yabkun. Baka yabki satu orang. Yabkian dua orang. Yabkun banyak orang. Tiga lah. Ya. Wawu kembali ke mana? Yabkun hal dari apa? Waja'u abahum isya'a yabkun. Masa apa? Apa mufrad? Yabkun jamak. Ya mereka saudara Yusuf. Iya. wawu itu waja'u, mereka datang, itu wawu halnya itu. Jadi sawu itu ya hal itu, seperti itu. Ya. Sekarang ja'a Muhammadun wajhuhu mudhi'un. Muhammad datang dalam keadaan wajahnya bersinar. Mana halnya? Wajhuhu mudhi'un. Bentuknya apa? Jumlah apa? Ismiyah. Robitnya apa? Antum tahu dari mana wajhuhu mudhi'un jumlah ismiyah ini hal? Karena datang setelah ma'rifah Muhammadun. Seandainya diganti rojulun, wajhuhu mudhi'un sebagai na'at. Tanda mahalnya rofa. Iya, na'at kan ikut sebelumnya. Sebelumnya rofa ya rofa. Tahu enggak? Jaro julun wajhu mudhi'un. Jatah seorang laki-laki yang wajahnya bersinar. Wajhu mudhi'un itu na'at pada mahalnya rofa. Paham? Ya. Itu keadaan itu diingat. Kalau jumlah ismiyah dan fi'liyah, bahkan si berjumlah juga, dikatakan hal ya ketika ada robitnya dan juga datang setelah yang ma'rifah. Atau dua-duanya domirnya seperti dalam ayat, فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ maka malaikat menyeru. Siapa Nabi siapa? Zakaria. Ya kan? وَهُوَ قَائِمٌ dalam keadaan dia berdiri sholat. فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ di sini mana halnya? Lihat ayatnya pelan saya baca. فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ maka para malaikat menyeru beliau, Nabi Zakaria. Ya, Zakaria ya. Wahuwa qa'im, dalam keadaan dia berdiri. Mana halnya? Wahuwa qa'im, masuk qa'im saja. Jumlah itu, huwa qa'im. Jumlah ismiyah. Robitnya mana? Dua, wahu dan huwa. Wahu dan domir, wahuwa qa'imun. Gitu. Contoh yang lain. Pikir sendiri bisa. Ja'a zaidun wahuwa. Dohikun, wahwa bakin nangis, wahwa silakan. Ya, juga contoh yang lain. La taqtulus sayda wa antum hurum. Jangan kalian bunuh binatang apa buruan ketika kalian sedang dalam keadaan apa ihram. Mana halnya? Wa antum hurum. Hal dari apa wa antum hurum? Ayo cari mana sahibul halnya. La taqtulus sayda. Wawu. Janganlah kalian membunuh binatang buruan ketika kalian dalam keadaan ihram. Robinya apa di sini? Wawu dan domir antum. Ingat ya. Jumlah yang datang setelah ma'rifah. Apa? Hal. Yang selain nakirah? Nah. Ya, na'at. Ya. Kemudian, terlalu panjang gak? Apa tanggung? Sedikit lagi tanggung lah. Cukup terus nanti enggak lulus enggak selesai ini ya. Al-hal yang berikutnya syibhu jumlah bentuknya ya, tanggung sih mudah insyaallah. Apa bentuknya? Apa syibhu jumlah ada berapa? Dua. Yang pertama dzaraf, masuk di dalamnya dzaraf zaman dan dzaraf makan. Yang kedua al-jar wal majrur, itu syibhu jumlah. Iya, sama juga ya, ketika datang setelah apa yang ma'rifah dia diorang sebagai apa? Hal. Sebagaimana kalau datang setelah nakirah dia sebagai na'at. Iya. Hanya saja kalau hal itu syibhu jumlah maka dia mesti muta'alliq, bergantung kepada sesuatu yang mahdhuf, dibuang secara wajib. Sesuatu yang dibuang secara wajib itu apa? Barusan kita lewatkan pada pembahasan apa itu? Istaqarra atau mustaqirrun. Kana atau yakun atau semisal dengan itu, hasil atau hasola. Paham enggak? Iya. Ada yang mengatakan hakikatnya yang menjadi hal itu yang mahdhufnya itu. Limatakannya itu yang disebutkan itu dzarfnya itu hal ini. Dalam ini enggak mengapa kita katakan dzarf itu hal. Karena dia menggantikan yang dibuang itu. Ya, contoh ya ra'aitul hilala bainas sahabi. Saya melihat hilal. Hilal itu bulan apa? Sabit. Dikatakan sabit karena mirip seperti sabit. Sabit itu kata tahu kan? Sabit. Ya. Celurit. Ya, tapi belum ada di antara kita yang menamai bulan celurit ya. Ra'aitul hilala bainas sahabi. Aku melihat hilal ada di antara awan. Di sini i'rabnya ra'aitu jelas fi'il wa fa'il, ya kan? Al-hilala maf'ulun bih. Baina sahabi, baina dhorof. Dhorof apa baina itu? Makan. Man, sob. Dan dia, mudhaf as-sahabi, mudhaf ilai'ah. Shibhu jumlah. Ini muta'alik dengan apa? Muta'alik bimahdufin. Gitu ya. Muta'alik bimahdufin. Wujuban takdiruhu apa? Istaqarra. Boleh? Mustaqirun. Boleh. Paham enggak? Jadi yang namanya jar majrur, dhorof itu tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada amilnya. Amilnya fi'il itu masalahnya. Atau selain fi'il. Isim fa'il. Isim mustaqirun. Isim fa'il. Paham enggak? Tambahkan lagi. Apa itu dalam surat Al-Qasas? Fa kharaja 'ala qaumihi fi zinatihi. Ha itu. Maka Fir'aun keluar menemui kaumnya fi zinatihi. Dalam keadaan ia bersama perhiasannya. Mana halnya fi zinatihi? Ini fi zinatihi. Antum dari tahu dari mana fi zinatihi hal? Karena datang setelah ma'rifah. Mana yang ma'rifahnya? Kharaja 'ala qaumihi fi zinati kharaja kan fa'nya huwa dhamir kepada Fir'aun ma'rifah ini berarti dia apa fi zinati sebagai hal i'rabnya bagaimana satu-satu dulu fi harful jar zinati ismul majrur bi fi wa huwa mudhaf ha ba min mutasil mabni 'alal kasri 'alal kasri fi mahalli jar mudhaf ilayh syibhu jumla muta'alliq bi mahdhufin wujuban taqdiruhu apa pilih istaqarra atau mustaqirun. Berbeda nanti kalau pada silah ya. Kalau pada silah, dhorf atau jar majrur, muta'aliknya harus ditakdirkan fi'il istaqarra. Ya, ataupun apa? Istaqarra. Pada nanti pada silah. Sebagai ja'alladhi, misalkan indak. Indak itu harus muta'aliknya dan fi'il istaqarra. Nantilah insyaAllah. Sebelum barangkali tambah pecah ini ya, konsentrasinya. Paham gak kira-kira? Jadi hal itu macamnya ada berapa? Tiga. Yang pertama mufrad. Mufrad di sini mencakup apa saja? Ya mufrad apa yang dia menunjukkan kepada satu atau musanna atau jama' mudzakkar salim atau muannatsi salim. Kemudian yang kedua apa? Jumlah. Jumlah mencakup apa saja? Ismiyah dan fi'liyah. Jumlah ismiyah dan fi'liyah. Ya, jumlah ismiyah dan fi'liyah. Apa syaratnya jumlah ini bisa sebagai hal? Atau kapan jumlah ini datang dihukumi sebagai hal? Ketika datang setelah yang ma'rifah. Kapan jumlah dihukumi sebagai hal? Ketika dia datang setelah yang ma'rifah. Syaratnya apa jumlah ini? Yang datang sebagai hal, ismi atau fi'liyahnya? Padanya ada robit. Yang mengikat jumlah ini dengan pemilik hal. Agar tidak apa jumlah ini? Tidak menjadi jumlah asing. Kemudian syibhu jumlah. Mencakup apa saja? Dhorof dan jar majrur. Ya. Ketika datang syibhu jumlah setelah yang ma'rifah, dia pun dihukumi sebagai hal. Hanya saja dia syibhu jumlah, dhorof dan jar majrur ketika jatuh sebagai hal, dia muta'alik dengan sesuatu yang mahdhuf wujuban. Takdirnya apa? Istaqarra atau mustaqirun. Itu ramai seperti itu. Kemudian robit tadi lupa ya, lewatan. Jumlah tadi harus ada robitnya. Robitnya apa? Robitnya apa? Ada berapa macam robit? Ya, yang pertama wawu saja, yang kedua dhamir saja, atau yang ketiga apa? Wawu dan dhamir. Saya kira tergambar enggak hal. Kalau mau ditambahkan lagi ada pembahasan ta'dud al-hal. Berbilangnya hal. Antum disebut ta'dud sudah bereaksi ini. Hal. Jadi ta'adud itu macam-macam. Ta'adudul khobor, ta'adudul hal, DST. Paham ini? Cukup? Kalau lanjut ya lanjut. Biar cepat selesai. Istirahat. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Ya. InsyaAllah pada kesempatan berikutnya. Kalau perlu kita tambahkan soal-soal ya. Subhanallah bihamdik. Shudallah ilaha ilaha anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.